Apa ada sholat tahajud berjamaah setelah sholat tarawih tanggal 21 sampai tanggal 29 Ramadhan? Sholat tarawih itu bagian dari sholat tahajud. Cuman tarawih istilah khusus untuk sholat malam yang dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadhan. Karena itu di luar Ramadhan tidak ada namanya tarawih. Ya, sebab tarawih hanya dilakukan di mana? Di Ramadhan. Karena itu yang merutinkan sholat malam berjamaah di luar Ramadhan itu adalah membuat perkara baru dalam agama. Ya, sebab Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah merutinkannya pada sahabat. Benar, pernah Nabi sholat bersama Ibnu Abbas, bersama Ibnu Mas'ud, dan sebagian riwayat kayaknya bersama Hudzaifah. Ya, ini untuk mendidik mereka, mengajari, bukan untuk merutinkan. Kalau seperti itu enggak apa-apa, tapi seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di luar Ramadan itu adalah hal yang salah. Sholat bersama, ya bermalam bersama, setelah itu sholat tahajud bersama, dari hal yang tidak ada syariatnya. Dan perlu diketahui ada kadang seorang bersemangat melakukan kebaikan, ya, dengan sholat tahajud, bagus kita lakukan bersama, semangat dia. Nah, tapi semangat ini tidak bermanfaat kalau tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat penting, tapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mungkin di sini pertanyaannya bagaimana dengan orang yang sholat tarawih dua kali atau sholat malam dua kali? Mungkin itu yang ditanyakan. Ya. Kalau itu yang diinginkan, jawabannya boleh saja dilakukan dua kali. Yang penting jangan witir dua kali. Witirnya satu kali saja. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fi laila. Tidak dua witir dalam satu malam.